Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali kajian Raudhatul Anwar fi siratin nabiyil mukhtar. Alhamdulillah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca pasal yang menjelaskan tentang Amul Huzni, tahun kesedihan, yaitu tahun di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan dua orang yang sangat beliau cintai. Yang pertama yaitu paman beliau, Abu Talib, yang selama hidupnya selalu membantu Rasul, membela Rasul, menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam dari gangguan orang-orang musyrikin. Bahkan Abu Talib menjaga Rasul sejak kakek beliau meninggal. Abu Talib langsung mengambil alih untuk mengasuh beliau sallallahu alaihi wasallam, hingga beliau diutus menjadi nabi, hingga beliau diutus menjadi rasul, hingga akhirnya Abu Talib menghempaskan nafas terakhirnya, Abu Talib tetap membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun kematian Abu Talib di atas kekufuran, karena Abu Talib tidak mau mengikrarkan tauhid, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang yang kedua adalah istri beliau yang tercinta, yaitu Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha wa ardhaha, yang selalu mendukung Rasul, bahkan orang pertama yang membenarkan dakwah beliau, orang pertama yang membenarkan risalah yang beliau bawa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masih seputar tentang Khadijah, terakhir kita baca di antara keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha yang diakui sendiri oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah, wa warada fi fadailiha anna Jibril alaihi salam أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. Termasuk di antara keutamaan Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, ketika itu Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, inilah Khadijah, dia akan datang, dia sedang membawa bejana yang berisikan lauk atau makanan atau minuman. Apabila dia telah tiba, sampaikan salam dari Rabbnya dan berilah dia kabar gembira, dia mendapatkan rumah yang ada di surga, yang terbuat dari emas, tidak ada keriputan dan tidak ada kelelahan padanya. Wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkuruha daima wa yatarahhamu 'alayha wa ta'khudhu bihi ar-ra'fah war-riqah laha kullama dzakaraha. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingat Khadijah sepeninggal beliau, selalu mendoakan rahmat untuk Khadijah sejak Khadijah meninggal, dan beliau selalu terbawa, emosional beliau tergerak ketika beliau mengingat Khadijah. Wa kana yadhbahu asy-syat fa yu'athu fi asdiqaiha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menyembelih kambing yang kemudian dibagikan kepada teman-teman Khadijah. Laha manaqib jammah wa fadail katsirah. Khadijah memiliki keutamaan yang sangat banyak dan keistimewaan yang sangat banyak. Maka dari sini tentu bagaimanakah kesedihan yang dirasakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditinggal oleh Abu Talib, ditinggal oleh Khadijah. Abu Talib yang selama hidupnya menjadi benteng yang melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam dari gangguan orang-orang Quraisy secara langsung. Khadijah semasa hidupnya yang selalu ada di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam, selalu mendukung tanpa pamrih, tanpa tendensi apapun, selalu memberikan dukungan pada apa yang dijalani oleh Rasulullah SAW berupa dakwah yang mulia ini. Tarakumul ahzan, bertumpuknya kesedihan. Washtaddal bala'u ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaumihi ba'da mauti ammihi Abi Talib wa zawjihi Khadijah radhiyallahu anha. Ujian semakin berat menimpa Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kaum beliau sendiri setelah kematian paman beliau yaitu Abu Talib dan kematian istri tercinta yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha. Faqad tajarra'u alaihi, orang-orang Quraisy semakin berani kepada Rasul. Wa kashafuhu bil adza, mereka terang-terangan mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tafaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yata'assaru bi shiddatin bi kulli ma yahtus. Walau kana asghar wa ahwan mimma sabaq. Dan Rasulullah SAW merasa berat, belum merasakan rasa yang sangat sempit dan berat pada setiap gangguan yang beliau rasakan. Dalam keadaan gangguan-gangguan tersebut lebih kecil, lebih mending, dan lebih ringan daripada sebelumnya. Karena memang beliau betul-betul sangat sedih ditinggal mati oleh kedua orang yang beliau cintai yang selama ini membantu dan mendukung beliau. Kesedihan itulah yang membuat akhirnya musibah, yang membuat akhirnya gangguan-gangguan serasa berat, serasa sempit, serasa dunia itu bertumpuk di atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Hatta inna safihan min sufaha'i Quraisy nafara at-turab 'ala ra'sihi. Hingga sampai pada tingkat salah satu dari orang-orang bodohnya Quraisy berani menaburkan tanah di atas kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Faja'alat ihda banatihi taghsiluhu wa tabki. Salah satu dari putri beliau mengusap dan menyingkirkan tanah itu dari kepala Rasul sambil menangis. Wa huwa yaqulu laha la tabki ya bunayya fa inna Allah mani'un abak. Rasulullah SAW menghibur putrinya dan mengatakan, janganlah engkau sedih, wahai putriku, sesungguhnya Allah akan membela ayahmu. Wa yaqulu baina dhalik ma nalat quraishun minni syai'an akrahuhu hatta mata Abu Talib. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan setelah itu, tidak ada satupun gangguan orang Quraisy yang berpengaruh pada diriku, kecuali setelah meninggalnya Abu Talib. Yani setelah meninggalnya Abu Talib, baru belum merasakan bagaimanakah kerasnya gangguan orang-orang Quraisy, baru belum merasakan sempitnya permusuhan dan tajamnya permusuhan mereka terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zawajuhu sallallahu alaihi wasallam bi Saudah thumma bi Aisyah radhiyallahu anhuma. Wa fi Syawal ba'da asy-syahr alladhi tuwfiyat fihi Khadijah, tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Pada bulan Syawal, setelah bulan di mana Khadijah meninggal padanya, Rasulullah SAW pun menikahi Saudah binti Zam'ah. Wa kanat tahta ibni ammiha. Ketika itu Khadijah berada di bawah pengawasan Tayyib. Wa kanat tahta ibni ammiha. Yang sebelumnya Khadijah, sebelumnya Saudah ini menikah dengan sepupunya sendiri, As-Sakran ibnu Amr radhiyallahu anhu, yaitu Sakran bin Amr radhiyallahu anhu. Wa kana min as-sabiqin al-awwalina ila al-Islam. Sebelumnya, Saudah dan suaminya dulu termasuk orang-orang yang pertama kali memeluk Islam. Waqad hajara ilal Habasyah, dan keduanya pun telah berhijrah ke Habasyah. Thumma raja'a ila Makkah, kemudian keduanya pun kembali ke Makkah. Fatawfiya biha Sakran ibn Amr, namun suami Saudah yaitu Sakran bin Amr meninggal setelah pulang dari hijrah. Falamma hallat, ketika Saudah telah selesai masa iddahnya, tazawwajaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menikahi beliau. Wa ba'da a'wamin wahabat naubataha li Aisyah, namun setelah beberapa tahun berlalu, Saudah merelakan jatahnya diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha, karena Saudah sudah merasa tambah tua dan Saudah sadar Rasulullah SAW mungkin sudah merasakan bahwasannya Saudah ini sudah tambah tua, sudah tidak kuat seperti dulu lagi. Namun Saudah tidak ingin dicerai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Saudah pun merelakan jatahnya diberikan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. أما زواجه بعائشة رضي الله عنها فكان أيضا في شهر شوال. Adapun Rasul menikahi Aisyah radhiyallahu anha, beliau juga melakukannya pada bulan Syawal. Walakin ba'da Saudah bisanah, namun setelah selang setahun setelah pernikahan dengan Saudah. Tazawwajaha bi Makkah wa hiya bintu sitti sinin. Rasul menikahinya di Makkah, ketika itu Aisyah berusia 6 tahun. Wa daqala biha fil Madinah fi syahr Syawal fi sanatil ula min al hijrah wa hiya bintu tis'i sinin. Dan Rasul membangun rumah tangga yang sebenarnya dengan Aisyah di Madinah pada bulan Syawal, pada tahun pertama dari hijrah, ketika itu Aisyah sudah berusia 9 tahun. Wa kanat ahabba azwajihi sallallahu alaihi wasallam ilaih. Aisyah adalah istri yang paling dicintai oleh Rasul. Wa afqah nisa'il ummah, dan merupakan wanita umat ini yang paling faqih. Laha manaqib jammah wa fada'il wafirah. Aisyah memiliki keutamaan yang istimewa dan memiliki keutamaan yang sangat banyak. Baik. Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Thaif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Thaif. Wa bi hadhihi adh-dhuruf qasada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Thaif. Pada kondisi yang sangat pelik ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Thaif. Raja'an ay yastajibu li da'watihi. Beliau berharap penduduk Thaif mau untuk menerima dakwah beliau. Au yu'wuhu wa yansuruh, atau minimalnya mereka mau memberikan pembelaan dan penjagaan untuk Rasul. Faqaraja ilaiha mashiyan ala qadamihi. Ketika itu Rasulullah SAW keluar ke Taif berjalan kaki. Wa ma'ahu maulah Zaid bin Harithah. Beliau ditemani oleh mantan budak beliau yaitu Zaid bin Harithah. Wa kana kullama marra ala qabilatin fi at-tariq da'ahum ila al-Islam hatta balagha at-Taif. Di perjalanan setiap beliau melewati sebuah kabilah, beliau mengajak mereka ke dalam Islam hingga beliau sampai di Taif. Wa nazala ala thalathati ikhwatin min ru'asai Thaqif. Beliau singgah di tempat tiga bersaudara dari pemuka suku Thaqif. Fada'ahum ila al-Islam wa ila nusratihi sallallahu alaihi wasallam ala tablighih. Rasulullah SAW mengajak tiga bersaudara ini untuk masuk ke dalam Islam dan mengajak mereka untuk membela Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk agar beliau bisa menyampaikan Islam lebih luas. Falam yastajibulah. Ternyata tiga bersaudara ini tidak mau menolak. Bal raddu alaihi asra'atin. Bahkan mereka menolak dengan cara yang kasar. Fatarakahum. Rasul pun meninggalkan mereka. Wa qasadal akharin. Beliau mencari orang lain. Wa da'ahum ila qabulil Islam wa nusratihi. Beliau mengajak mereka untuk menerima Islam dan membelanya. Walam yazal yantaqil min ra'is ila ra'is. Beliau berpindah dari satu kepala suku kepada kepala suku yang lain. Falam yatruk ahadan min asyrafihim. illa wa kallamahu. Tidaklah beliau meninggalkan satupun dari pemuka-pemuka yang ada di sana, melainkan beliau mengajaknya. Wa qada fi dhalika 'ashrata ayyam. Beliau melakukan pencarian ini di sana selama 10 hari. Lakin lam yujib lahu ahad. Tapi hasilnya kosong, nol. Tidak ada satupun yang mau mengikuti Nabi dan tidak ada satupun yang mau untuk membela beliau. Bal qalulah. Bahkan mereka, orang-orang Taif, dengan kasar mengatakan kepada Rasul, ukhruj min baladina. Keluar kamu dari tempat kami. Jangan di sini. Beliau diusir. Wa agharru bihi siwiyanuhum wa sufaha'uhum wa 'abiduhum. Dan mereka sengaja memanggil anak-anak kecil, orang-orang bodoh, budak-budak, kemudian mengganggu Rasul dan mengarak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma tahayya'a wa kharaja waqafu lahu fi saffain. Ketika Rasulullah SAW hendak keluar, ternyata mereka sudah berdiri membentuk dua barisan. Rasul berjalan di tengah-tengahnya. Wa akhadhu yasubbuna wa yashtumuna. Mereka pun mulai mencela Rasul, mengejek beliau. Wa yarmunahu bil hijarah. Dan mereka pun melempari Rasul dengan batu. Hatta adammu aqibaihi wa qadamaihi sallallahu alaihi wasallam. Hingga mereka membuat kedua tumit Rasul dan kedua kaki beliau berdarah. Wa hatta khattadaba na'lahu bid-dam, hingga kedua sandal Rasul itu penuh dengan darah. Wa kana Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu yaqihi bi nafsihi wa yudafi'u an. Zaid bin Harithah menahan serangan itu dengan badannya dan membela Rasul, menutupi tubuh beliau. Fa asabahu syujajun fi ra'sih. Zaid bin Harithah pun mendapatkan luka di kepalanya. Wastamarat hadhihi as-safaha hatta wasala Rasulullah SAW ila ha'id li Utbah wa Syaibah ibni Rabi'ah ala bu'd 3 amyal min at-Ta'if fadakhala fihi. Kondisi seperti ini, yakni tindakan mereka yang mengganggu Rasul, melempari Rasul, itu terus mereka lakukan. Mereka mengejar Rasul hingga akhirnya Rasul sampai di sebuah tembok milik Utbah dan Syaibah, kedua putra Rabi'ah. Jauhnya 3 mil dari Taif. Rasul masuk ke balik tembok itu. Falamma dakhala fihi insarafu an. Ketika Rasul masuk dan bersembunyi di situ, orang-orang Taif meninggalkan Rasul. Wa jalasa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil ha'id tahta dhilli hablatin min 'inab. Rasulullah SAW duduk bersandar dengan tembok di bawah naungan salah satu dari tali dari pohon anggur. Mu'tamidan ila jidar, beliau bersandar ke tembok. Wa qad athara fi nafsihi ma laqah, beliau sangat sedih pada apa yang beliau dapati pada hari itu, penentangan yang sangat, penolakan dari orang-orang Taif. Fada'a bid-du'a'il masyhur, maka beliau pun berdoa dengan doa yang masyhur. Allahumma ilaika ashku da'fa quwwati. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku mengadu akan kelemahanku. Wa qillati hilati, aku mengadu kepadamu akan kurangnya diriku. Wa hawani 'alan nas, dan aku mengadu kepadamu bagaimanakah aku rendah di hadapan manusia. Ya arhamar rahimin, wahai Zat yang Maha Penyayang, anta rabbul mustada'afin, engkau adalah Rabbnya orang-orang yang lemah. Wa anta rabbi, engkau adalah Rabbku. Ila man takiluni, kepada siapa engkau akan menyerahkanku. Ila ba'idin yatajahamuni, apakah kepada yang jauh yang menyerangku. Am ila aduwin malaktahu amri, ataukah kepada musuh yang engkau tahu bagaimanakah mereka tentang urusanku. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Seandainya engkau tidak murka kepadaku, aku pun tidak peduli itu. Walakin afiyatuka hiya awsal. Tetapi kedamaian darimu itu yang paling aku harapkan. A'udzu bi nuri wajhik. Alladhi asyraqat lahu dhulumat. Aku pelindung dengan cahaya wajahmu yang menerangi kegelapan. Wasalah alaihi amrud dunya wal akhirah. Dan aku pelindung dan yang menerangi kemaslahatan dunia dan akhirat. Min antanzila bi ghadabuk. Aku berlindung jangan sampai kemurkaanmu turun kepadaku. Au yahilla alayya sakhatuk, jangan sampai kemurkaanmu menimpaku. Lakal utba hatta tarda, untukmu lah segala kerelaan hingga engkau ridha. Wala hawla wala quwwata illa bik, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali denganmu ya Allah. Yakni Rasulullah SAW sangat sedih. Beliau ke Taif dengan penuh harapan. Siapa tahu ada yang mau membela beliau. Siapa tahu ada yang mau membantu beliau. Siapa tahu ada yang mau untuk memberikan jaminan agar beliau bisa berdakwah. Namun ternyata semuanya hilang dan sirna. Justru mereka keras kepala, menentang Rasul, mengganggu Rasul, bahkan tidak segan untuk melukai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wara'ahu ibn Rabi'ah fi hadhal hal, fa'akhadathuma riqqah. Ketika itu, kedua putra Rabi'ah melihat Rasulullah SAW dalam kondisi seperti itu, mereka pun merasa kasihan. Wa arsala ilaihi biqutfin min inabin ma'a maulan lahuma nasraniyun ismuhu Udas. Keduanya mengirimkan petikan buah anggur, yang diantar oleh mantan budak keduanya yang beragama Nasrani, namanya Udas. Falamma madda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadahu liyatanawalahu qala bismillah thumma akal. Ketika Rasulullah SAW meraih anggur itu dengan tangannya, beliau mengatakan bismillah, kemudian beliau memakannya. Faqala Udas, maka Udas mengatakan, hadzal kalam ma yaquluhu ahlu hadhihi al-bilad. Ucapanmu tadi itu tidak pernah saya dengarkan terucap di negeri ini. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min ayyil biladi ant? Kamu dari mana? Wa ma dinuk? Apa agamamu? Faqala nasraniyun min ahli Nainawa. Udas mengatakan, saya beragama Nasrani dan saya berasal dari Nainawa. Faqala min qaryatir rajul shalih Yunus ibn Mata. Rasulullah SAW mengatakan, kamu dari desanya seorang laki-laki yang saleh, Yunus bin Matta, yakni Nabi Yunus. Faqala wa ma yudrika ma Yunus bin Matta. Udas heran, kenapa Anda bertanya tentang Yunus? Apa yang kamu ketahui tentang Yunus? Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, dzaka akhi kana nabiyyan wa ana nabi. Yunus ibn Matta saudaraku. Beliau seorang nabi dan aku juga seorang nabi. Faqara'a alaihi qissata Yunus alaihi salam min al-Qur'an. Rasulullah SAW pun membacakan kisah Nabi Yunus dari Al-Qur'an. Fa aslama Udas ala ma yuqal. Udas pun langsung masuk Islam karena melihat dan mendengarkan apa yang beliau baca. Masya Allah. Dari sekian banyak perjuangan, satu orang yang masuk Islam. Ya subhanallah. Itulah perjuangan Nabi kita. Menyebarkan Islam, menyampaikan Islam dengan penuh perjuangan. Apalagi setelah ditinggal mati oleh kedua orang yang sangat beliau cintai. Namun tetap beliau berdakwah dan berjuang untuk menyebarkan Islam. Maka walhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Walhamdulillah ala ni'matil hidayah. Walhamdulillah ala ni'matil Islam. Kita hendaknya banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atas nikmat hidayah yang kita rasakan. Atas nikmat Islam yang kita dapatkan. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita menjadi seorang Muslim. Tanpa harus ada senjata. Tanpa harus ada perlawanan. Tanpa harus ada pengorbanan. Alhamdulillah. Kita bisa menerimanya dengan lapang dada. Semoga kita bisa istiqamah. Dan semoga kita menutup usia kita dengan keislaman dan sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Adapun keterangan yang selanjutnya, insyaAllah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Allahuna naktabi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.